Halaqah yang ke-20, penjelasan kitab Al-Qawaidul Arba' karangan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan wal masfu'u lahu man radhiyallahu qawlahu wa 'amalah ba'dal idzan. Siapakah yang berhak untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat? Mereka adalah, kata beliau, man radhiyallahu qawlahu wa 'amalah. Orang yang Allah ridai amalannya dan juga ucapannya. Inilah orang yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Adapun orang yang tidak Allah ridai ucapannya, yang tidak Allah ridai amalannya, maka Allah tidak akan mengizinkan siapapun untuk memberikan syafaat kepada dirinya. Allah SWT meridai dari kita tauhid, dan Allah tidak ridha kesyirikan. Artinya, orang yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat adalah orang yang bertauhid, yang mengesakan Allah SWT dalam ibadahnya, tidak menyerahkan ibadah sedikitpun kepada selain Allah SWT. Inilah orang yang akan mendapatkan ridha Allah, dan merekalah yang berhak untuk mendapatkan syafaat. Suatu hari Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang siapa yang paling berbahagia mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di hari kiamat. Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaatik. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu, yaitu pada hari kiamat? Maka beliau SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, ikhlas dari hatinya. Orang yang mengatakan la ilaha illallah, berarti dia telah berikrar, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan diamalkan di dalam kehidupan dia. Khalisan min qalbihi, ikhlas dari hatinya. Bukan karena dipaksa, bukan karena sebagai seorang munafik yang hanya mengucapkan la ilaha illallah di lisannya, bukan dengan hatinya. Dia mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya dan diamalkan di dalam kehidupan dia sehari-hari. Tidak berdoa kecuali kepada Allah. Tidak menyembelih kecuali hanya untuk Allah. Tidak bernadar kecuali untuk Allah. Tidak beristighathah, isti'anah, isti'adah kecuali hanya kepada Allah SWT. Dan seluruh ibadah, satupun ibadah tidak ada yang diserahkan kepada selain Allah SWT. Inilah orang yang akan berbahagia dengan syafaatnya Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain, beliau SAW mengatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah, wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, wa inni iqtaba'tu da'wati yaumal qiyamah syafa'atan li ummati, wa inni iqtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Beliau mengatakan, sesungguhnya setiap nabi memiliki dakwah yang mustajab, memiliki doa yang mustajab yang dikabulkan oleh Allah SWT. Dan masing-masing dari nabi telah menyegerakan doanya, yaitu di dunia. Mereka sudah menyegerakan doanya di dunia ini. Kemudian beliau mengatakan, dan sesungguhnya aku telah menyembunyikan doaku, mengakhirkan doaku pada hari kiamat sebagai syafaat dariku untuk umatku. Jadi doa mustajab yang beliau miliki, yang Allah karuniakan kepada beliau, beliau simpan dan ditunda sampai hari kiamat dengan maksud sebagai syafaat bagi umatnya pada hari kiamat. Kemudian beliau mengatakan, fahiyya na'ilatun insya'Allah man mata min ummati la yushriku billahi syai'a. Dan syafaat ini, yaitu syafaatku ini, akan diterima dan akan didapatkan insya'Allah oleh setiap yang meninggal di antara umatku, yang dia meninggal tanpa menyekutukan Allah sedikitpun. Menunjukkan bahwasanya orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dan juga syafaat para malaikat dan juga syafaat yang lain pada hari kiamat adalah orang yang tidak menyekutukan Allah. Inilah orang yang diridhai oleh Allah SWT. Kemudian beliau mengatakan, ba'dal idzan, setelah diizinkan oleh Allah SWT. Para nabi, para malaikat, para syuhada, orang-orang yang beriman, pada hari kiamat mereka tidak akan bisa memberikan syafaat kepada orang lain kecuali setelah diizinkan oleh Allah SWT. Kalau Allah mengizinkan, maka mereka memberikan syafaat. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, maka mereka tidak bisa memberikan syafaat. Tidak mungkin mereka bisa memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan dan dibolehkan oleh Allah SWT. Sebagaimana kata beliau, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah SWT, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Dan tidak ada yang memberikan syafaat di sisinya, yaitu di sisi Allah, illa bi'idhnih, kecuali dengan izin dari Allah SWT. Menunjukkan bahwasanya syafaat di hari kiamat berbeda dengan syafaat di dunia. Di hari kiamat, seorang nabi tidak mungkin memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah SWT. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayya'dhanallahu lima yasha'u wa yardha. berapa banyak malaikat di langit yang tidak akan bermanfaat syafaat mereka di sisi Allah illa mim ba'di ayya'dhanallahu liman yasha, kecuali setelah diizinkan oleh Allah SWT. Menunjukkan bahasanya malaikat pun tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, sekali lagi seorang muslim apabila ingin mendapatkan syafaat di hari kiamat, maka hendaklah dia meminta kepada Allah zat yang akan mengizinkan syafaat tersebut. Dan dialah yang memiliki syafaat tersebut. Dan hendaklah dia menghindari cara mendapatkan syafaat yang tidak dibenarkan. Dan ini adalah cara orang-orang musyrikin yang ada di zaman Rasulullah SAW. Demikian pula cara yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi Nuh AS. Yaitu mereka mencari syafaat dengan cara meminta kepada selain Allah SWT. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy.